saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Saya ingin sampaikan kenapa. Karena ini banyak hilang dari adab-adab atau pada kenyataan para penuntut ilmu. Ya, banyak yang hilang. Apa itu ihtiramu asy-syekh, ihtiramu al-ustaz. Ya, menghormati syekh kita, menghormati ustaz kita, menghormati guru kita. Ini adab, ya. Ini adab. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam At-Tibyan, beliau menyebutkan di antara adab penghafal Al-Qur'an tauqiru syekh, menghormati syekh. Dari mana dalilnya? Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa dia mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu bagian ketakwaan hati. Yakni apa? Mengagungkan guru kita itu bagian dari pengagungan terhadap ilmu yang dia ajarkan. Ya, Al-Qur'an yang dia ajarkan, sunnah Nabi SAW yang dia ajarkan. Bukan karena orangnya, bukan. Bukan karena orangnya, tapi karena syekh kita, ustadz kita, guru kita, dia membawa ilmu. Ya, membawa ilmu, membawa ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itu maka ya perlu kita, bukan syekhnya atau ustadznya yang jadi hormat sebenarnya, bukan. Tapi adab itu hakikatnya kebaikannya kembali untuk kalian sendiri, ya. Kembali untuk kalian sendiri. Ya, agar ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar mendapatkan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menyerap ilmu dari gurunya. Ya. Lihat bagaimana Al-Imam Al-Imam Ar-Rabi', muridnya Imam Asy-Syafi'i. Ya, Imam An-Nawawi menyebutkan, "Ma ajtari'u an ashraba wasy-Syafi'i yanzuru ilayya." Kalau Imam Syafi'i lagi ngelihat ke saya enggak berani minum. Enggak berani minum. Kenapa? Karena menghormati gurunya. Haibatan lahu. Menghormati gurunya. Minum enggak berani. Apalagi makan. Apalagi tidur. Ya. Apalagi tidur. Minum saja tidak berani. Ya. Menghormati gurunya Imam Syafi'i. Makanya sepeninggal Imam Syafi'i, ya, beliau pun menjadi ulama. Ya. Menjadi ulama di antara murid Imam Syafi'i yang terbaik. Ya. Maka yang hendak kita perhatikan, ya, adab-adab kita bersama guru kita. Ini ajaran para salaf. Abdullah bin Abbas ketika beliau belajar kepada Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit dengan Abdullah bin Abbas, mana yang nasabnya lebih mulia? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas keponakan Nabi SAW. Masih sepupu. Sepupu dengan Nabi SAW. Termasuk Ahlul Bait. Tapi Zaid itu ulama sahabat. Ulama sahabat. Ketika Nabi SAW masih hidup, Zaid yang diperintahkan menulis Quran. Dia ahli Quran, hafiz Quran. Sanad Qurannya Ibnu Abbas itu dari Zaid bin Thabit. Sanad Qurannya Abdullah bin Abbas itu dari Zaid bin Thabit, baru dari Nabi SAW. Ya. Karena Abdullah bin Abbas belajar Quran kepada Nabi SAW hanya Al-Mufassal. Hanya surat Al-Mufassal, surat Qaf ke belakang. Sisanya belajar ke siapa? Ke Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas sangat menghormati Zaid bin Thabit. Ya, kalau Zaid lagi naik kendaraan, apakah keledai atau kuda atau unta, maka yang pegang tali kekangnya Abdullah bin Abbas. Ya. Dan beliau, yakni Abdullah bin Abbas, sembari mengatakan, "Hakadha umirna an naf'ala bi ulama'ina." Ya, seperti ini kita diperintahkan, ya, untuk memperlakukan ulama kita. Yakni menjaga adabnya, ya, kepada guru-guru kita dan, ya, masyayikh kita, asatidah kita sekalian. Ya, agar kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sayang sekali adab yang banyak hilang dari penuntut ilmu. Ya, banyak hilang dari penuntut ilmu. Nasallahu salamah wal afiyah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.